الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, beberapa kisah yang menunjukkan pentingnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Dan bahwa nikmat-nikmat Allah azza wa jalla itu sangat besar. Nikmat-nikmat Allah sangat bernilai, walaupun sebagian orang tidak mengetahui betapa besarnya nilai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Disebutkan di sini suatu kisah. Wadakhala ibn Sammak al-Rashid fi 'idatin. Ibn Sammak masuk menemui Harun al-Rashid. Al-Rashid yakni Harun al-Rashid, seorang khalifah. Fi 'idatin, dalam kesempatan memberikan suatu nasihat kepada beliau rahimahullah. Fabaka thumma da'a bima'in fi qadahin. Sampai sang khalifah menangis dengan sebab nasihat tersebut. Lalu beliau meminta bima'in fi qadahin, segelas air. Qadah yakni gelas atau yang semacamnya, cangkir atau yang sejenisnya. Faqala, maka Ibnu Sammak mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law muni'ta hadhihi syarbah illa bid-dunya wa ma fiha, akunta taftadiha biha. Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau dihalangi untuk minum dengan minuman ini, kecuali engkau mesti membayarnya dengan dunia dan seisinya. Akunta tafdiha biha, apakah engkau akan menebus minuman itu dengan dunia dan seisinya? Yakni demi minum segelas air, engkau rela menebus segelas air itu dengan dunia dan seisinya? Yani seandainya betul-betul tidak mungkin kecuali dengan itu. Qala na'am. Amirul Mukminin menjawab, ya, tentu. Qala fashrab rayyan. Barakallahu fiik. Kalau begitu silakan minum wahai Amirul Mukminin. Rayyan yani dengan puas. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Falamma syariba, ketika Amirul Mukminin minum air tersebut, Ibnu Sammak mengatakan lagi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ara'aita law muni'ta ikhraj hadhihi syarbah minka illa bid-dunya wa ma fiha akunta taftadi dzalik. Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau dihalangi untuk mengeluarkan minuman ini darimu, yakni membuangnya setelah diminum, ya, terhalangi untuk buang air kecil kecuali dengan mengeluarkan biaya dunia dan seisinya, apakah engkau rela menebus dengan merelakan dunia dan seisinya ini demi bisa mengeluarkan air itu? Qala na'am, dia menjawab iya, tentu. Nah, maka kalau begitu, ma tasna'u bi syai'in syarbatu ma'in khairun minhu. Apa yang hendak kau perbuat dengan sesuatu yang satu kali minum lebih baik daripada dia? Syarbatu ma'in khairun minhu. Satu kali minum lebih baik darinya. Yani dari pertanyaan-pertanyaan tadi tersimpulkan kalau begitu seorang rela mengorbankan dunia dan seisinya demi minum seteguk air dan mengeluarkannya. Sehingga mana yang lebih berharga? Dari sini minuman tersebut jelas lebih berharga baginya. Kalau begitu dunia dan seisinya ini tidak lebih daripada seteguk air. Kalau begitu, kenapa orang-orang banyak terlena dengan dunia? Apa yang mesti kita lakukan dengan dunia ini kalau ternyata tidak ada nilainya? Nah, itu maksud dari Ibnu Sammak rahimahullah untuk mengingatkan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, di mana beliau seorang khalifah, dan tentunya seorang khalifah itu sangat tercukupi kehidupan duniawinya, dan tidak jarang karena itu akhirnya mereka terlena dan lebih condong kepada hal-hal duniawi daripada ukhrawi. Nah, dengan nasihat-nasihat seperti itu, seseorang akan menjadi sadar bahwa ternyata dunia bukan hanya terkalahkan oleh seteguk air, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah. Dunia tidak bisa menyaingi atau menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala sayap nyamuk, tidak bernilai sama sekali. Qala rahimahullah, wa hadha yubayyinu anna ni'matallahi ta'ala 'ala al-'abd fi syarbati ma'in 'inda al-'atashi a'zamu min milki ad-dunya kulliha. Ini menerangkan bahwa nikmat Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba dalam seteguk air, air minum, indal atash, di saat kehausan, a'zam, itu lebih bernilai, min milki dunya kulliha, dari memiliki dunia dan seisinya. Thumma tasilu khurujil hadas min a'zamin ni'am. Kemudian tashil, dimudahkannya mengeluarkan hadas sehingga air itu tidak mengendap di dalam perut seseorang, ini juga termasuk a'zamun ni'am, nikmat yang sangat besar. Bayangkan saja ketika seseorang tidak mampu mengeluarkan apa yang dia minum, tentu ini menjadi musibah yang sangat besar. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau mesti membayar dengan dunia dan seisinya, dia akan lakukan demi bisa mengeluarkan apa yang dia minum itu.

wajib dia syukuri, sadari dulu bahwa itu nikmat. Nah, kalau orang tidak menyadari itu sebagai nikmat, bagaimana mau bersyukur? Dan kalau dia tidak bersyukur, na'udzubillah, bisa jadi tercabut nikmat itu darinya. Oleh karenanya sadari kemudian syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Wa min dzalika annama min ahadin illa wa huwa ya'rifu min bawatini umuri nafsihi wa khafaya arkaniha ma huwa munfaridun bihi walau kushifal ghita'u anhu hatta tala alaihi ahad min al khalqi laftudih. Wa min dzalik, dan diantaranya, ma min ahadin, tidak seorang pun, illa wa huwa ya'rif, kecuali dia mengetahui, min bawatini umuri nafsihi, perkara-perkara pribadinya yang batin, yang tersembunyi. Dia tahu, saya begini, saya begitu. Masing-masing kita tahu tentang diri kita, kelemahan diri-diri kita, dan aib diri-diri kita, yang batin tersembunyi maupun yang lahir tapi tidak diketahui orang. Ya. Wa khafaya arkaniha, dia tahu hal yang tersembunyi dari perbuatan arkan anggota badannya. Ma huwa munfaridun bih, apa yang dia munfaridun bihi, bersendiri dengannya. Yani artinya orang lain enggak tahu. Dia tahu tentang dirinya sesuatu yang orang lain tidak tahu. Nah, ini artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa as-sitr. Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Ya. Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Walau kusifal ghita'u anhu, seandainya tutup itu disingkap, Allah tidak lagi menutup kekurangan-kekurangannya, hatta tala' alaihi ahadu minal khalq, sehingga ada seseorang dari makhluk mengetahui bahwa dia ternyata begini dan begitu, laftudih, tentu akan terbongkar aib-aibnya. Seandainya satu orang saja tahu, maka akan terbongkar aib-aibnya. Fa kaifa law ittala'a an-nasu kafatan, bagaimana kalau banyak orang yang mengetahui aib-aibnya, tentu dia akan lebih terhina karena terbongkarnya aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ya. Ikhwan fi din azzakumullah. Dulu seorang ulama mengatakan, ya, tapi ini ulama, ya, tawadhu'nya mereka. Ya, seandainya dosa itu berbau, tentu tidak akan ada yang mendekati aku. Ya, seandainya dosa itu berbau, tentu tidak ada yang akan mendekati aku. Nah, ini seorang ulama mengatakan begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita terkait dengan nikmat as-sitr ini? Seandainya dosa kita ini memiliki aroma yang diketahui orang, ya, tentu tidak ada yang mendekat kita. Betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, dan masing-masing kita lebih mengetahui tentang diri kita daripada orang lain. Nah, kalau begitu wajib kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa nikmat as-sitr. Allah menutupi aib-aib kita. Dan ditutupinya aib-aib kita tidak kemudian membuat seseorang terlena dengan itu, sehingga terus melakukan aib-aibnya, tapi hendaknya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Memperbaiki diri. Bersyukur belum dibongkar maka secepatnya memperbaiki diri, berusaha untuk senantiasa menuju kepada yang lebih baik sebelum na'udzubillah terbongkar aib itu. Falima la yashkurullaha bisitril jamil an masawi. Mengapa dia bersyukur kepada Allah dengan as-sitrul jamil, penutup yang indah dari Allah Azza wa Jal, menutupi masawihi, kejelekan-kejelekannya. Haythu adhar jamila wa sataral qabiha. Di mana Allah Azza wa Jal menampakkan yang baik dari kita, wa sataral qabih, dan menutup yang jelek dari kita. Ya. Walnanzil ila tabaqatin 'am min hadzal qabil. Mari kita turun ke tingkatan yang lebih umum lagi, min hadzal qabil, dari sisi ini atau dari pembahasan yang sebelumnya. Ya. Kita melihat nikmat-nikmat yang lain yang lebih umum di tengah-tengah masyarakat. Fanaqul, kita katakan, ma min 'abdin illa maskanuhu aw baladuhu aw rafiquhu aw aqaribuhu aw jahuhu aw sa'iru mahabihi umuran law suliba dhalika wa utiya ma khussasa bihi min dhalika ghairuhu lakana la yardha bihi. Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun kecuali dia melihat maskanuhu, tempat tinggalnya, au baladuhu, atau negerinya, au rafiquhu, atau temannya, au aqaribuhu, atau kerabat-kerabatnya, au jahuhu, atau posisinya di masyarakat atau pangkatnya, au sairu mahabihi, atau seluruh apa yang dia cintai. Dia melihat perkara-perkara itu, entah semuanya atau sebagiannya. Bisa jadi semua, bisa jadi sebagiannya. Seandainya suliba dzalik, dicabut nikmat itu darinya, wa utiya ma khussasa bihi min dzalika ghairuh, kemudian diberikan hal yang khusus untuk dia itu kepada orang lain, ya, lakana la yardha bihi, tentu dia tidak akan ridha. Umumnya begitu. Ya, walaupun ini tidak secara mutlak, ya, tapi umumnya seorang sudah senang dengan kedudukannya, seorang sudah senang dengan tetangganya, seorang sudah senang dengan temannya. Seandainya nikmat atau sebagian nikmat itu dicabut darinya dan diberikan kepada orang lain, dia enggak suka. Ya. Kalau begitu, sekarang yang ia ada padanya suatu nikmat yang wajib dia syukuri. Ya. Karena seandainya diberikan kepada orang, dia merasa kehilangan. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau begitu ternyata memang banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan kita seringkali tidak menyadari kalau itu suatu nikmat. Kita belum bersyukur sebagaimana syukur yang semestinya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa dzalika mithlu an ja'alahu mu'minan la kafira wa hayyan la jamada wa insanan la bahima wa dhakaran la unfa wa sahihan la marida wa saliman la ma'iba fa inna kull hadhihi khasais. Contoh, ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan dia sebagai seorang mukmin, bukan kafir, dia enggak rela kalau na'udzubillah nikmat iman dicabut diberikan kepada orang, sehingga terbalik, yang mukmin tadi jadi kafir, yang kafir jadi mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Ini nikmat yang sangat besar. Na'udzubillah kalau sampai tercabut dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa hayyan la jamada. Allah jadikan dia sebagai makhluk hidup, bukan benda mati. Wa insanan la bahima. Allah jadikan dia sebagai manusia, bukan hewan. Wa dzakaran la unsa. Allah berikan dia kedudukan sebagai seorang lelaki bukan wanita. Wa sahihan la maridha, sebagai orang yang sehat tidak sakit. Saliman la ma'iba, sebagai seorang yang sehat normal, la ma'iba, tidak cacat. Nah, ini nikmat-nikmat kulluha khasa'is, nikmat-nikmat yang diberikan secara khusus kepada sebagian orang. Seandainya itu hilang darinya, dia akan merasa sangat kehilangan. Fa in kana la yara an yubaddila halahu bihali ghairihi mithl an la ya'rifa shakhsan yartadi li nafsihi halahu badalan min halihi min hali nafsihi imma 'ala al-jumlah aw fi amrin khas fa inna lillah 'alayhi ni'aman laysat lahu 'ala ahadin min ibadihi siwa. Nah, jadi kembali kepada tadi, maksudnya adalah agar seseorang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, menyadari berbagai macam nikmat tersebut. Wa in kana la yara, kalau dia tidak berpandangan untuk yubaddila halahu bihali ghairihi, mengganti keadaannya dengan keadaan orang lain. Dia merasa sudah, saya merasa nyaman dengan apa yang saya ada padanya, ya nggak perlu diganti dengan keadaan yang lain. Misal an la ya'rifa syakhsan yartadi li nafsihi halahu, semisal dia tidak mengetahui seseorang yang ridha dengan dirinya, la yartadi li nafsihi halahu badalan min hali nafsihi. Ya, ini sama ketika dia melihat orang lain juga seperti itu, tidak ridha untuk keadaannya diganti dengan keadaan orang lain. Imma ala jumlah, bisa jadi di segala urusan-urusan, al jumlah yang ini secara keseluruhan dari nikmat-nikmat yang ia ada padanya, au fi amrin khas, atau pada sebagian nikmat khusus, terganti dengan orang lain. Ya. Kalau dia menyadari hal itu, enggak rela diganti, orang lain pun juga enggak rela diganti, sudah nyaman dengan apa yang ia ada padanya, berarti inna lillahi 'alaihi ni'aman, Allah telah memberikan kepada dia nikmat-nikmat. Ya. Laisat lahu 'ala ahadin min ibadihi siwa. Ni'aman laysat lahu ala ahadin min ibadi siwahu. Nikmat-nikmat yang tidak lahu ala ahadin min ibadi siwahu. Wallahu alam, ini kurang saya pahami maknanya. Mungkin maksudnya yakni nikmat yang khusus untuk dia, tidak dimiliki orang lain. Wa in kana yara annahu yubaddila hala nafsihi bi hali ba'dihim duna ba'd falyanzur ila adadil maghbutin indahu fa innahu yarahum indahu la mahalata aqalla min ghairihim fa yakunu man dunahu bil hali akthar bikathir mimman fawqahu fama balu yanzur ila man fauqahu wala yanzur ila man dunahu. Wa kana yara, kalau dia melihat, dia berpandangan, annahu yubaddil hala nafsihi bihali ghairihim bihali ba'dihim duna ba'd, kalau dia melihat, saya justru berpandangan pengin berubah keadaan, ya, ingin seperti orang lain, fulan dan fulan. Ya, ini juga ada sebagian orang yang memang seperti itu. Saya melihat diri saya kok dari dulu sebagai rakyat jelata, saya ingin jadi seorang pemimpin. Dari dulu saya menjadi orang yang miskin, saya ingin jadi orang kaya. Dari dulu ya menjadi menjadi buruh, sekarang saya ingin jadi apa bos misalnya. Ya ini mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Ya. Falyanzur ila adadil maghbutin indahu. Kalau dia berpandangan seperti itu, coba dia pun melihat. Ya, betapa banyaknya orang yang juga ghibtah kepada dia. Banyak juga orang yang ingin seperti kondisi dia sekarang. Dia sendiri pengen berubah, tapi ada orang lain pengen seperti dia. Yang mungkin kedudukannya secara, kalau kita hitung secara duniawi, ya lebih rendah daripada dia dari sisi duniawi. Pengen seperti dia. Nah, kalau seperti itu, fa'innahu yarahum indahu la mahalata aqal min ghairihim. Fa'innahu yarahum indahu la mahalata aqal min ghairihim. Ala kulli hal, ini juga kurang saya pahami. Maksudnya di sini bahwa dia pun melihat ternyata banyak orang yang kondisinya lebih rendah daripada dia. Fayakunu manduna fil hal aktsar. Ternyata orang yang kondisinya lebih rendah dari dia lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak, mimman huwa fauqahu, dari orang-orang yang lebih tinggi daripada dia. Nah, sekarang mestinya dia bersyukur. Ternyata ya, kondisi dia sekarang ini, walaupun dia ingin berubah kepada yang lebih baik dari sisi duniawi, nah orang yang di bawahnya ternyata jauh-jauh lebih banyak. Nah kalau begitu sekarang dia berada pada suatu nikmat yang besar, pada suatu kenikmatan yang banyak orang ingin mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah sekali lagi ini pun mengharuskan dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni disebutkan di sini, "Fama balu yang dur ila man fauqahu wa la yang dur ila man duna?" Mengapa dia tidak melihat kepada yang di bawahnya? Kenapa selalu melihat yang di atasnya? Dalam hadis as-sahihain dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khuluq falyanzur ila man huwa asfal minhu mimman fuddila alaihi." Kalau seseorang di antara kalian melihat kepada man fuddila alaihi, orang yang lebih diunggulkan atas dia dalam hal harta dan akhlak, falyanzur ila man huwa asfal, coba lihat kepada yang lebih rendah darinya. Ya, kepada orang yang dia lebih diutamakan darinya. Pada riwayat Tirmidzi dengan lafaz yang lain lebih jelas, "Unzuru ila man huwa asfal minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dalam hal-hal yang sifatnya duniawi ini. "Wala tanzuru ila man fawqakum." Jangan kalian melihat kepada yang lebih tinggi dari kalian. Fa'innahu ajdar an la tazdaru ni'matallah alaikum. Yang seperti itu lebih pantas, lebih dekat kalian untuk tidak menganggap remeh nikmat Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada kalian. Kalian akan lebih bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan kalian melihat kepada yang lebih rendah dari kalian. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita semua.